Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wa hlul uqdatan min lisanina wa yabkahu qawlana amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah karena kita masih dalam naungan dan limpahan rahmat-Nya yang tiada terhingga. Mengingat pengajian yang selalu ditayangkan melalui siaran Radio Republik Indonesia yaitu dalam acara Penyejuk Hati yang mana kami berupaya dari tim Safir Al-Azhar, tim terjemah untuk merenungkan ayat demi ayat, insyaallah kita akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita kaji pada saat ini adalah ayat 72 dari surah Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub nafilah. Wa kullan ja'alna salihin. Artinya kami telah memberikan kepada Ibrahim, Ishak dan Ya'kub sebagai suatu anugerah dari kami. Kami jadikan keduanya sebagai orang-orang yang saleh. Dalam riwayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sekelumit kisah mengenai Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dianugerahi anak yang bernama Ishak di saat dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Jadi ayat yang sebelum juga mengkisahkan bagaimana Nabi Ibrahim berdoa untuk meminta anugerah kepada Allah supaya diberikan anak yang bernama Nabi Ishak. Maka dalam ayat 300 dari surah As-Saffat sebagaimana yang sudah dibacakan tadi, dalam artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Bersamaan dengan keberadaan Ismail alaihissalam, begitu juga Allah Nabi Ibrahim mendoakan. Namun Ismail berasal dari istrinya Hajar. Hal ini membuat iri Sarah karena ia merasa memiliki segalanya yang dimiliki wanita untuk melahirkan anak. Namun kenapa Siti Hajar saja yang dianugerahi anak sedangkan dirinya tidak? Padahal dialah yang menikahkan Nabi Ibrahim dengannya. Sarah yang juga istri Nabi Ibrahim alaihissalam merasa cemburu dengan kehadiran Ismail dari Hajar, sebagaimana yang dialami setiap istri yang belum memiliki anak. Oleh karena itu, Sarah mendesak suaminya untuk berdoa kepada Allah agar menganugerahi mereka anak. Maka Nabi Ibrahim pun berdoa untuk itu. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan itu. Namun Allah berkehendak agar kelahiran itu spesial dan menjadi ingatan bagi sejarah manusia. Maka daripada itulah kita jumpai bahwa kelahiran Ishak berawal dari kisah mimpi Nabi Ibrahim, seakan-akan dari kisah mimpi Nabi Ibrahim berawal dari kisah mimpi Nabi Ibrahim seakan-akan menyembelih Ismail sebagaimana yang diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim. Maka di sini anugerah itu sudah jelas, yaitu Ishak wa Ya'qub dan semuanya kata Allah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan Allah semuanya itu menjadi orang-orang yang saleh. Nah, di sini sudah ada narasumber kita, akan berbicara tentang bagaimana anugerah dan doa Nabi Ibrahim untuk meminta anak dan bagaimana Allah jadikan semua keturunan Nabi Ibrahim menjadi anak-anak yang salihin. Tafadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tepat sekali apa yang dikatakan oleh Ustaz Fajrul tadi bahwa Nabi Ibrahim adalah sosok tauladan kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya agar kita mendapatkan keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu perlu kita fahami bersama bahwa doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa dalam artian permohonan. Dan kita bukanlah orang yang sedang memiliki kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala dalam artian kalau kita berdoa maka Allah wajib untuk mengabulkannya, tidak. Ini yang harus kita fahami bersama, sehingga doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu murni muncul dari dalam hati sanubari kita, murni muncul dari harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia kabulkan maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ia tidak kabulkan maka kita juga tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala itulah yang pasti yang terbaik. Nah, kita telah sama juga menghafal doa yang sangat masyhur dari Nabi Ibrahim alaihi salam untuk anak dan keturunannya. Doa itu juga diabadikan di dalam teks Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Rabbana hab lana. Ya Allah, berikanlah kepada kami. Mengapa kata-kata kami ketika itu? Para ulama tafsir mengatakan ketika itu Nabi Ibrahim telah memiliki dua istri, yaitu Sarah dan Hajar. Dan sebahagian riwayat juga mengatakan bahkan ketika itu telah lahir Nabi Ismail, yang sebagaimana dikisahkan oleh Ustaz Fajrul tadi, yang juga ditegaskan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam tafsirnya. Nah, ketika itu Rabbana hablana, berikanlah kepada kami. Rabbana hablana min azwajina, dari istri-istri kami. Ini menegaskan bahwa ketika itu Nabi Ibrahim telah melakukan poligami. Wa min dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dan keturunan kami qurrata a'yun, yang dapat memberikan kesenangan bagi hati kami. Artinya membinarkan mata, senang melihatnya karena tubuhnya sempurna, dan senang melihatnya karena akhlaknya yang mulia, dapat menjadi buah bibir pembicaraan yang baik kemana-mana oleh orang tuanya. Inilah dzurriyah qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan pemimpin yang bagi kami adalah orang-orang yang bertakwa. Doa ini sangat baik untuk kita ulang-ulangi kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kita agar kita diberikan keturunan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang terbaik untuk diri kita dalam kehidupan ini. Kekuatan doa ini subhanallah menembus arasy dan kemudian dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim bukan hanya Ismail tapi ada Ishaq dan Yaqub, dan dari keturunan Nabi Ibrahim ini juga lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan kita terletak pada doa kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melalui sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya daripada ibadah. Di setiap ibadah hendaklah kita baringi dengan doa, setiap ketaatan kita baringi dengan doa, sehingga mudah-mudahan harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Ini menjadi penting karena apa? Karena doa kita untuk anak dan keturunan kita agar menjadi anak yang saleh dan salehah, ini menjadi kekuatan bagi mereka nanti ketika menjalani hidup dan kehidupan ini. Betapa tidak, karena doa dari ayah atau ibu kepada anaknya, kepada ada anaknya, atau sebaliknya doa anak kepada orang tuanya, ini diyakini adalah doa yang penuh dengan ketulusan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, berbanding kalau dari doa-doa yang lain. Mungkin itu tambahan dari saya. Iya, terima kasih pada Ustaz Ardiansyah yang telah menjelaskan bagaimana pentingnya kita berdoa, sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa atas kemandulan istrinya dan disebabkan oleh tua, tapi Allah Subhanahu wa taala adalah maha kuasa atas segala sesuatunya, maka tidak boleh kita heran terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting kita menjaga semua emosional yang bangkit dari segala sesuatu dalam kehidupan kita itu dengan zikir kita, doa kita. Mudah-mudahan kita dapat mengantisipasinya, karena doa itulah yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi banyak sekali keturunan dari Nabi Ibrahim, para nabi-nabi. Dan Nabi Ibrahim menghususkan yaitu agar semua keturunannya menjadi orang-orang yang saleh. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah merubah segala ketetapannya. Dan yang menjadi, yang harus menjadi keyakinan kita dalam kehidupan kita sehari-hari dengan dipanjatkan doa itu, insyaallah kita akan dapat berhasil di setiap kehidupan kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.